Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astofa amma ba'du. Kita masih dalam bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bab fadlu ju'i wa khushunatul aishi wal iktisaru ala al-qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Bab keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana. Demikian juga sedikit dalam mengambil kenikmatan dunia baik berupa makanan, minuman, atau tempat tinggal. Beliau mengatakan, kata Imam Nawawi, Wan Khalid bin Umar al-Adawi qala khotobana Utbah bin Ghazwan wa kana amiran ala al-Basrah. Dari Khalid bin Umar al-Adawi, dia berkata, pernah suatu ketika Utbah bin Ghazwan khutbah kepada kami, dan Utbah ini adalah seorang pemimpin yang ada di Basrah. Maka dia mengatakan dalam khutbahnya, Fahamidullaha wa athna alaihi, yaitu dia memuji Allah Ta'ala dan memuliakan Allah Ta'ala. Thumma qala, kemudian dia berkata, Amma ba'du, kemudian setelah itu, Fa inna dunya qad adhanat bisurmin. Yaitu kata Utbah ini setelah dia memuji Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah Ta'ala, maka dia mengatakan, sesungguhnya dunia telah mengabarkan bahwa dia telah berjalan. Yaitu dia semakin hari semakin berjalan, menunjukkan bahwa dia pasti akan hancur, semakin dekat kepada kebinasaan dan kehancuran dunia. Wa wallat hadza'a, dan dunia ini berjalan dengan cepatnya. Yaitu dunia ini berjalan terus, tidak akan berhenti. Detik per detik, menit per menit, terus berhenti. Terus berjalan, tidak akan berhenti sama sekali. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina'i yatasabuha sahibuha. Dan tidak akan ada yang tersisa dari dunia kecuali bagian kecil dari kenikmatan di dalamnya, seperti percikan air yang dipercikan oleh pemiliknya. Yaitu ketika dunia berjalan, maka semuanya habis. Makanan yang dimakan, dia pun akan habis. Pakaian yang dipakai akan lusang. Demikian juga tempat tinggal pasti akan hancur. Tidak akan ada yang tersisa kecuali hanya seperti tetesan air yang dipercikan oleh pemiliknya. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Dan sesungguhnya nanti kalian akan berpindah dari negeri yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan keletihan, demikian juga pasti akan hancur dan binasa, menuju negeri yang akan kekal dan abadi. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Oleh karena itu, jika kalian berpindah dari dunia kepada akhirat, maka berpindahlah dengan membawa kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan di dunia. Fa innahu qad dzukira lana annal hajara yulqa fi syafiri jahannam fayahwi fiha 70 aman la yudraku laha qara wallahi la tamla'anna af'ajibtum. Dan sesungguhnya telah disebutkan kepada kami, telah sampai kepada kami, bahwa ada batu yang dilempar di neraka jahanam, dari atas neraka jahanam, maka batu ini berjalan, jatuh selama 70 tahun, ini belum sampai ke dasarannya, yaitu ke dasaran neraka. Wallahi la tumla'an. Dan demi Allah, nanti neraka sebesar itu, itu pun nanti akan penuh diisi oleh penghuninya. Afa'ajibtum, apakah kalian semuanya takjub dan terheran-heran dengan kejadian seperti ini? Walaqad dzukira lana annama baina misra'aini min masari'il jannah masirata arba'ina 'ama. Dan sungguh telah sampai kepada kami berita bahwasanya antara satu tiang dengan tiang surga, pintu surga, yaitu satu dengan yang satu, maka perjalanan 40 tahun. Wa la ya'tiyanna 'alaihi yawm wa huwa kadhidun minaz ziham. Dan pasti nanti akan datang waktu di mana manusia berbondong-bondong dia akan masuk dalam surga, dan surga ini akan mengeluarkan kadhid, yaitu surga itu kadhid minaz ziham, penuh bludak sampai berdesakan masuk ke dalamnya. Walaqad ra'aitu sabi'a sab'atin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malana ta'amun illa waraqus syajar hatta qarihat ashdaquna. Dan sungguh saya telah menyaksikan langsung, dan saya satu di antara 7 orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih perjuangan di awal-awal Islam. Malana ta'amun, kami tidak memiliki makanan sama sekali. Yang kami miliki hanya dedaunan yang ada di jalan-jalan. Maka kita makan, terpaksa kita harus makan daun-daun yang ada di pinggir-pinggir jalan ini. Hatta qaruhat aksdaquna, sampai bibir-bibir kami pecah. Disebabkan karena makan daun-daunan seperti unta makan. Faltaqattu burdatan fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Fattazartu binisfiha wattazara Sa'dun binisfiha. Dan kami dulu, yaitu ketika awal-awal perjuangan, kita enggak mendapatkan pakaian untuk menutupi tubuh kita kecuali hanya satu kain. Satu kain, dan itu pun terpaksa saya pecah atau saya sigar menjadi dua. Yang setengah untuk saya pakai, dan setengah saya berikan kepada Sa'ad bin Malik. Saya gunakan pakaian tersebut untuk sarung, yaitu sarung itu berarti menutup yang di bawah. Berarti yang di atasnya tidak ditutup, yaitu badannya tidak ditutup. Wattazara Sa'dun bin Isfiha, demikian juga Sa'd bin Malik, dia pun menggunakan kain tersebut untuk menutup bawahnya atau menjadikan sarung. Fama asbahal yawma minna ahadun illa asbaha amiron ala Misr minal amsor. Dan sekarang ini, yaitu hari ini, tidak ada di antara kami, para pejuang-pejuang Islam yang pertama kali berjuang dengan susah payahnya, kecuali sekarang sudah pada menjadi pemimpin. Ada yang menjadi pemimpin di Kufah, ada yang menjadi pemimpin di tempat ini, di Basra, dan yang lainnya. Wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi azima wa indallahi saghira. Dan saya berlindung kepada Allah Ta'ala, jika seandainya saya menjadi orang yang besar di dunia ini, menjadi seorang pemimpin, seorang yang terkenal, seorang tokoh masyarakat, namun di hadapan Allah tidak ada harganya sama sekali, yaitu hina dina di hadapan Allah Ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini cerita bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah berjuang dengan susah payahnya, akhirnya dia mendapatkan hasil dari kenikmatan yang dia hasilkan jerih payah dia. Dan itu tidak semua para sahabat seperti ini. Perjuangan itu tidak akan berhenti. Dan subhanallah, para pejuang-pejuang Islam itu adalah orang-orang yang berani untuk berjuang. Oleh karena itu, kalau zaman dahulu kita perhatikan bagaimana para pejuang-pejuang kaum muslimin luar biasa. Mereka siap mengorbankan nyawa mereka harta mereka, keluarga mereka, waktu mereka untuk Islam. Sehingga jayalah Islam. Ketika muncul generasi-generasi yang seperti ini. Namun semakin berjalan waktu, semakin habis. Akhirnya pejuang-pejuang yang sejati, yang siap mengorbankan nyawa, harta, dan keluarga mereka, sudah pada tumbang meninggal dunia. Yang ada pejuang-pejuang yang pengecut, yang dia pikirkan hanya dunia, hanya makan dan perutnya. Sehingga tidak mungkin bisa mereka menjalankan tugas yang berat, yaitu perjuangan Islam. Oleh karena itu Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana generasi berjalan. Allah telah berfirman, setelah menyebutkan generasi-generasi yang luar biasa, tangguh para nabi, demikian juga pengikutnya yang sejati. Maka Allah telah sebutkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah telah mengatakan setelah itu datang generasi. Generasi فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, generasi yang khalfun, generasi yang jelek. Jadi ada kalimat dua, ada kalimat khalafun, kalau difathahkan lamnya, khalafun itu generasi yang terkadang baik, terkadang jelek. Yaitu ada terkadang baik dan terkadang jeleknya. Namun kalau disukunkan khalfun, itu sudah pasti generasi yang jelek. Akan datang generasi-generasi yang jelek. Apa sifatnya? Adha'us shalah. Mereka menyanyiakan sholat mereka. Wadaba'us syahwat. Dan mereka condong kepada syahwatnya. Fasaufa yalquna ghayya. Dan mereka pasti akan hancur. Akan menuju kepada kebinasaan mereka. Dan itu kalau kita perhatikan memang generasi ketika pejuang-pejuang sejati yang mereka senantiasa berjuang untuk kejayaan Islam dan mereka tidak pengen mengambil kenikmatan dari dunia ini, akan tetapi yang mereka perjuangkan hanya agama mereka, niscaya Islam ini akan jaya. Namun ketika kaum muslimin, para pemudanya sudah jarang ke masjid, masjidnya sudah sepi, demikian juga kaum muslimin mikirnya hanya dunia mereka, siapa lagi yang akan memperjuangkan Islam? Sehingga kalau seandainya kaum muslimin dihancurkan sama orang kafir, maka penyebabnya kita sendiri. Bukan karena Allah itu tidak sayang sama kita. Bukan berarti Allah Ta'ala itu tidak mengetahui kondisi kita. Namun Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kita, memang belum diturunkan pertolongan karena kita belum menjalankan sebabnya. Ketika kaum muslimin kuat keimanan mereka, pasti pertolongan Allah sangat dekat sekali. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Namun ketika kita jauh dari agama kita, kita jauh dari masjid, kita jauh dari sunnah Rasulullah SAW, kita jauh dari syariat Islam, bagaimana mungkin pertolongan Allah akan muncul? Bagaimana mungkin kita akan jaya di hadapan orang kafir kalau seandainya kita sendiri enggak pernah menjayakan Islam di dalam tubuh kita sendiri? Oleh karena itu ada sebuah kisah, cerita bagaimana orang-orang kafir itu senantiasa memantau kekuatan kaum muslimin. Bukan berarti orang kafir itu diam. Bukan berarti orang kafir itu diam. Mereka senantiasa memantau bagaimana kondisi Islam. Kaum muslimin, kalau mereka masih kuat Islamnya, maka orang kafir mengakhirkan dalam penyerangan. Dan mereka enggak akan berhenti. Sampai ketika awal perjuangan Islam. Ketika disebutkan dulu, pernah kita sebutkan dalam bab taubah. Ketika Rasulullah SAW perang Tabuk, akhirnya ada tiga sahabat yang tidak ikut berperang. Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian tidak ada seorang sahabat pun yang boleh bicara sama mereka. Sampai 50 hari. Di hari yang ke-40, ada ujian yang lebih berat lagi. Rupanya Malikul Ghassan, Raja Ghassan, orang Kristen, itu mencium bau-bau seperti ini dan mengetahui intelijennya kuat. Sehingga mengetahui ada tiga sahabat yang tidak diajak bicara sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Diboikot sama Rasulullah SAW. Maka Malikul Ghassan, Raja Ghassan ini mengirim surat. Dikirim kepada salah seorang di antara mereka. Ketika sampai surat ini dibaca, intinya, wahai fulan, sesungguhnya saya telah mendengar dari tempat saya bahwa Muhammad qad jafaka, telah berlaku kasar kepada engkau. Sudah, falhak bina, gabunglah engkau bersama kita di negeri kita, niscaya engkau akan kami agungkan. Silahkan engkau datang ke negeri kami, engkau akan kami agungkan. Tidak seperti Muhammad yang berbuat kasar kepada engkau dengan membaikot engkau. Maka dia mengatakan, sungguh ujian ini lebih besar daripada sebelumnya. Akhirnya disobek sama dia, kemudian dibakar. Ini menunjukkan berarti orang kafir sejak awal perjuangan Islam senantiasa memantau kekuatan kaum muslimin. Terus dipantau. Ketika Islam kuat, mereka tidak akan berani menyerang. Tetapi kalau Islam sudah mulai lemah, kaum muslimin sudah mulai lemah dari agama mereka, baru dikumpulkan pasukan yang besar, dihancurkan kaum muslimin setelah itu. Sampai ada sebuah cerita. Cerita intelijen Inggris ini mengirim sebuah pasukan intelijen datang ke sebuah negeri, kaum muslimin, yaitu di waktu itu masih Turki Utsmani masih kuat. Dikirim intelijen, intelijen ini suruh datang ke setiap penjuru negeri, baik ke masjid, atau ke jalan-jalan, atau ke tempat-tempat ngobrol, tempat-tempat kongko kaum muslimin, tempat pasar, dan yang lainnya. Diteliti bagaimana kekuatan Islam. Dia mendapatkan ibadahnya masih semarak, masjidnya masih ramai. Demikian juga kaum muslimin masih memikirkan agama mereka. Sampai suatu ketika, intelijen ini datang ke lorong. Sebuah lorong. Ketika datang ke situ, mendapatkan anak kecil. Nangis. Maka didatangi sama orang ini. Intelijen dari Inggris ini didatangi. Ditanya, wahai anak kecil, kenapa kamu nangis? Maka dia ngomong, saya nangis karena anak panah saya ini tinggal satu. Yang satu rusak. Patah, tinggal satu. Terus dia terus ada apa? Kenapa gerangan kamu nangis dengan anak panah yang patah? Dia mengatakan, kalau anak panah saya yang satu itu patah, nanti saya nggak bisa membunuh orang kafir kalau datang ke sini. Yang saya targetkan, saya bisa membunuh dua orang, karena anak panah saya satunya patah, saya hanya bisa membunuh satu orang. Intelijen ketika mendengar seperti ini gemeter. Pikirannya apa? Anak kecil ini saja, dia berpikirnya apa? Pokoknya nanti kalau ada orang kafir masuk ke negeri ini, akan saya bunuh satu orang. Ini yang anak kecil, bagaimana bapaknya? Bagaimana kakaknya? Bagaimana paman-pamannya? Bagaimana tetangga-tetangganya? Sehingga dia ngirim surat ke Inggris, jangan masuk ke negeri ini. Sudah diakhirkan. Nunggu sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun, dikirim intelijen yang sama. Dikirim lagi ke negeri Islam. Diteliti bagaimana masjidnya, pasarnya, dan yang lainnya. Terus diteliti, sampai akhirnya masuk lorong yang sama. Masuk di tempat tersebut yang sama. Mendapatkan ada seorang pemuda nangis. Ini ada apa nih pemuda? Akhirnya didekati sama dia. Ditanya, wahai Furan, kenapa kamu nangis di lorong seperti ini? Pemuda ini mengatakan, saya telah berjanji sama pasar saya di tempat ini. Janjiannya pagi hari. Sudah hampir tenggelam matahari, pacar saya gak kunjung datang. Maka saya nangis, saya takut nanti pacar saya ada apa-apa. Nah, berarti generasi sudah berubah. Awalnya mikirnya bagaimana membunuh orang kafir, memperjuangkan Islam. Generasi yang berikutnya, bagaimana pacarnya. Ya kan? Bagaimana pekerjaannya, bagaimana ininya. Akhirnya intelijen ini nulis surat kepada pasukan Inggris, Raja Inggris, di sekaranglah waktu terbaik untuk menyerang kaum muslimin. Dikuatkan pasukan yang besar, akhirnya dihancurkan setelah itu kocar-kocar kaum muslimin kondisinya. Dan itu menunjukkan bahwa memang generasi pemuda-pemuda yang senantiasa memikirkan kepada Islam ini sangat dibutuhkan. Kalau seandainya generasi kita sudah kokoh, niscaya kita akan bisa menghasilkan, demikian juga menikmati hasil dari perjuangan kita. Ada di antara para sahabat yang belum sempat menikmati hasil dari jerih payahnya, sehingga dia tumbang di pertengahan jalan. Ada juga di antara para sahabat yang menikmati kenikmatan setelah itu. فَمِنْهُمْ مَنْ قَوْبَوْ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَيَّنْ تَذِرُ. Ada di antara para sahabat yang meninggal dunia di pertengahan perjuangan dia. Ada juga di antara para sahabat yang diakhirkan kematiannya sambil dia merasakan bagaimana hasil dari perjuangannya. Dan sahabat ini, Utsman bin Ghazwan, termasuk satu sahabat yang dia diakhirkan kematiannya. Yaitu wafatnya dia diakhirkan sama Allah Ta'ala. Sehingga dia merasakan bagaimana hasil jerih payah yang dirasakan sama kaum muslimin. Ada di antara para sahabat yang gak merasakan. Seperti Hamzah. Demikian juga seperti Mus'ab bin Umair. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Namun, walaupun mereka enggak merasakan kenikmatan hasil jerih payah mereka, tetap mereka sudah berusaha sekuat tenaga mereka. Dan mereka sudah mendapatkan cita-cita terbaik yang mereka cita-citakan, yaitu mereka meninggal dunia dalam kondisi Islam itu berjalan dengan kejayaan. Sampai ada sebuah kisah yang ini perang terakhir antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Dalam pertempuran yang dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq atau namanya perang Ahzab. Dalam perang Ahzab ini, peperangan dengan jumlah terbanyak pasukannya, pasukan muslim atau pasukan kafir terbanyak dalam sejarah peperangan antara muslim dengan kafir Quraisy. Namun korbannya paling sedikit. Kenapa paling sedikit? Karena dihalangi dengan parit. Sehingga orang kafir tidak bisa nyerang langsung maju ke depan, muslim pun tidak keluar, sehingga dibatasi dengan khandaq. Namun dalam khandaq ini ada beberapa orang meninggal dunia karena terkena lemparan panah atau tombak, di antaranya tokoh orang Ansor, Sa'ad bin Mu'adz. Di antaranya Sa'ad bin Mu'adz, ketika dia menjaga perbatasan, tiba-tiba datang anak panah menyasar dari orang kafir, kemudian kena dalam tubuhnya. Sampai akhirnya darahnya keluar, muncrat, kemudian ditandu oleh kaum muslimin, dibawa ke masjid, kemudian dirawat di masjid. Apa doanya orang ini? Subhanallah, doanya Sa'ad bin Mu'adz ini, seorang tokoh Ansor, dia berdoa, "Wahai Tuhanku," ketika sudah lemas tubuhnya, dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, jika memang seandainya masih ada peperangan antara kita kaum muslimin dengan kafir Quraisy, tolong berikan kesempatan saya untuk hidup kembali, supaya saya masih bisa berjuang melawan orang kafir Quraisy. Namun kalau memang sudah tidak ada peperangan antara kita kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy, maka tidak ada masalah bagi saya untuk meninggal dunia di waktu ini." Sehingga ketika kondisinya semakin parah, Abu Bakar mengunjungi, Rasulullah SAW juga mengunjungi, demikian juga semuanya mengunjungi, maka dia mengatakan, "Sesungguhnya jika seandainya saya masih hidup, berarti masih ada peperangan saya atau kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Kalau memang saya meninggal dunia, berarti takdirnya sudah enggak ada peperangan sama sekali. Dan saya sudah sangat senang saya meninggal dunia dalam kondisi Islam itu jaya. Saya meninggal dunia dalam kondisi Islam jaya, sehingga orang kafir Quraisy sudah enggak berani melawan kita. Itu sudah kebanggaan bagi saya." Akhirnya setelah itu apa? Setelah itu darahnya semakin keluar, semakin muncrat. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, "Ihtazza arsyur rahman," sungguh singgasana Allah Ta'ala yaitu arsy Allah itu sampai guncang ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Al-yaum naghzu," sekarang kita yang akan menyerang kafir Quraisy, dan mereka sekarang gak mungkin berani menyerang kita. Yaitu setelah meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini, dikabulkan doanya sama Allah Ta'ala, sehingga di waktu itu kitalah yang nanti akan berjalan ke kafir Quraisy, bukan mereka yang datang ke sini. Setelah itu benar sampai Sulhul Hudaybiyah, sampai akhirnya Mekah pun ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan, ada di antara orang yang berjuang dalam Islam itu meninggal dunia. Di pertengahan estafet perjalanan mereka, ada yang sudah sampai menikmati kehidupan dunia mereka. Namun, kalau kita perhatikan, subhanallah, sahabat yang mereka dipanjangkan umurnya, bukan mereka bahagia. Bahkan mereka pun ketakutan jika seandainya kenikmatan yang mereka dapatkan dari hasil estafet perjuangan dakwah itu merupakan nikmatun musta'jalah, nikmat yang disegerakan sama Allah Ta'ala, diberikan kenikmatan di dunia, diangkat derajatnya, dipuji-puji oleh manusia, jabatannya tinggi dan yang lainnya. Namun nanti di hari kiamat Allah Ta'ala menutup semua kenikmatan di dalamnya. Oleh karena itu yang paling ditakutkan oleh para sahabat. Maka dari itu Utsbah bin Ghazwan ketika dia menjadi seorang pemimpin di Basrah, dia mengingatkan kaum muslimin, yaitu bahwasanya dunia ini akan berjalan dengan cepat. Semakin berjalan, semakin menjauhi kita. Dan akan datang waktu di mana kita akan berpisah dengan dunia. Setelah itu kita akan masuk ke negeri yang baru, negeri yang kekal dan abadi. Yang mana negeri ini, kata beliau, Rasulullah SAW sudah mengabarkan negeri ini cuma dua. Kalau enggak surga, neraka jahanam. Negeri yang kekal dan abadi. Kalau surga, maka besarnya sampai batu itu kalau dilempar dari atas sampai ke bawah, 70 tahun itu belum sampai ke dasarannya. Kalau surga, pintunya saja lebarnya 40 tahun perjalanan. Dan itu nanti semuanya akan penuh dengan isi di dalamnya. Kemudian perjuangan, bahwasanya ketika kita dulu awal-awal perjuangan susah payah. Terkadang para sahabat mengatakan sampai kita enggak punya makanan, kecuali daun-daun yang kita petik di pinggir jalan. Demikian juga pakaian tidak punya, sampai yang ada cuma sarung, di atasnya bajunya, badannya tidak ditutup dengan pakaian. Namun ketika Islam itu sudah jaya, para sahabat sudah kaya raya, ada yang menjadi pemimpin, ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka mereka takut jika seandainya mereka setelah itu menjadi orang besar di dunia, namun di hadapan Allah mereka tidak ada harganya. Dan itu yang paling ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika masih ada generasi-generasi yang seperti ini, Islam pasti akan jaya. Namun kalau sudah generasi kita sibuknya ke pasar, tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala menjadi pasar itu menjadi ramai, sedangkan tempat yang paling dicintai sama Allah Ta'ala yaitu masjid sepi, tidak bisa diharapkan dari generasi seperti ini. Yang bisa kita harapkan dari generasi yang bisa memperjuangkan Islam ketika generasi itu ramainya di masjid, menjadi tempat idaman mereka itu masjid. Maka itu untuk mencetak generasi seperti ini bukan seperti membuat balikkan telapak tangan saja. Kita punya anak, oh nanti tiba-tiba balik anak kita rajin ke masjid. Ini enggak akan bisa seperti itu. Sejak kecilnya dididik anak itu suka ke masjid. Oleh karena itu orang-orang yang dia punya anak kecil, jangan takut-takut dibawa ke masjid. Hatta tamir masjid marah. Enggak ada hak bagi tamir masjid untuk mengusir anak-anak. Kenapa? Karena kesalahan fatal yang terjadi zaman sekarang ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat masjid sepi. Di mana pelarian anak-anak itu? Pelariannya ke tempat warnet atau tempat hiburan dan yang lainnya. Kenapa? Karena di antara pengaruhnya takmir masjid yang keliru dalam menetapkan kebijakan di masjid. Mereka berbuat kasar kepada anak-anak yang ramai atau terkadang sampai dimarahi orang yang membawa anaknya. Dan itu saya dapatkan di masjid-masjid banyak. Saya terkadang bawa anak kecil saya ke masjid, banyak orang-orang yang gak suka. Oh ini apa-apa anak seperti ini dibawa ke masjid. Maka kita tanya kepada mereka, sampai kapan orang itu ke masjid kalau seandainya anak seperti ini gak boleh dibawa? Yo kalau sudah balik, sudah dewasa, sudah diam. Kalau sudah diam, mereka gak ke masjid. Mereka nantinya larinya ke warnet. Kenapa dari kecilnya gak dibiasakan? Dan itu fatal, kesalahan fatal. Sehingga kita dapatkan jarang pemuda-pemuda sekarang ke masjid. Kenapa? Dari kecilnya gak dibiasakan. Kalau kita lihat zaman Rasulullah SAW, subhanallah, Abdullah bin Abbas masuk ke masjid, bawa unta, datang ke masjid, masuk ke masjid. Dibiarkan sama Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW membawa Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sujud, Hasan dan Husain naik ke atas punggungnya. Rasulullah SAW melamakan sujudnya supaya Hasan dan Husain puas di atas punggungnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika sholat mendengar anak kecil menangis. Bukan Rasulullah memarahi bapaknya dan ibunya. Kenapa kamu bawa anak seperti ini ke masjid? Tapi Rasulullah SAW meringankan sholatnya. Kenapa? Karena dengan seperti ini, masjidnya Rasulullah SAW menjadi idaman bagi para pemuda. Walaupun sederhana. Subhanallah, masjidnya Rasulullah SAW enggak seindah masjid ini. Rasulullah SAW itu masjidnya, atapnya itu masih daun kurma. Sehingga kalau hujan banjir, bawahnya itu masih tanah, pasir. Tapi subhanallah, pemuda-pemuda Islam waktu itu lebih suka di masjid daripada di rumah. Seperti Abdullah bin Umar, itu lebih senang tidurnya di masjid. Demikian juga para sahabat, walaupun mereka punya rumah, mereka lebih suka ke masjid. Kenapa? Masjid itu seperti penyejuk hati mereka. Kenapa? Karena itu peran takmir, pengurus masjid sangat penting sekali. Oleh karena itu, saya pernah menyaksikan kejadian langsung dengan mata saya, dan itu waktu saya masih kecil. Saya dulu ketika belajar TPQ, namanya kita masih anak kecil. Rame, banting-bantingan, sana, sana, sana, sana. Akhirnya, ya kita kecil, masih kecil waktu itu, rame dan yang lainnya. Pengurus masjid, katanya gak bisa khusyuk sholatnya. Akhirnya, teman akrab saya, seumuran dengan saya, dipukul sama takmir masjid. Yang paling rame dipukul, setelah itu disuruh keluar. Ayo kamu keluar, sana pulang, ke rumah sana. Subhanallah, kejadian sekali ini membekas dalam hatinya. Setelah itu dia gak mau kembali lagi ke masjid sama sekali. Subhanallah, sampai dia sudah mau berubah. Ketika saya datang, ayo sih kita ke masjid, kata dia, saya kalau masih melihat wajahnya orang ini, gak akan mau saya ke masjid. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Maka dari itu kesalahan takmir masjid yang menjadikan masjid itu sepi. Kenapa? Karena peraturan-peraturan yang memaksakan kalau datang ke masjid harus orang yang sudah dewasa, yang sudah siap untuk sholat. Anak kecil gak boleh. Sampai kapan mereka mau sadar ke masjid kalau seandainya dari kecil gak dibiasakan? Kalau sudah ramainya ke tempat mainan, game, dan yang lainnya, orang tua baru nyesel, aduh anak saya kok susah diajak ke masjid ya. Anak saya itu memang nakal, anak saya memang seperti ini. Kenapa gak disalahkan orang tuanya? Anak saya susah dibawa ke pondok, anak saya susah diajak ke masjid, anak saya susah di... Kenapa yang disalahkan anaknya? Orang tuanya gak pernah disalahkan. Terkadang pendidikan orang tua yang keliru, sehingga anak gak biasa ke masjid. Coba kalau seandainya dari kecil anak dibiasakan ke masjid, digambarkan kepada anak, masjid itu tempat rekreasi terbaik. Di saya anak-anak kita itu kemana-mana masjid. Kenapa? Sudah dibiasakan dari kecilnya. Oleh karena itu kalau generasi-generasi kita ramainya ke masjid, maka tinggal menunggu kejayaan Islam. Tapi kalau seandainya generasi kita ramainya tempat hiburan, pasar, masjidnya sepi, maka tinggal menunggu kehancuran agama Islam yang di negeri tersebut. Mungkin yang bisa kita sampaikan, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka syaitu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam.